بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhu Ushuli Sunnah, yang mana kita telah sampai pada pembahasan terkait masalah Al-Quran, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi Al-Quran. Baik, dikatakan di sini Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Nah. Judul ini merupakan penggalan dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran, bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dari sini Ahlus Sunnah pun menetapkan adanya sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara haitsu syaa, ya, apa saja yang Allah kehendaki, wa mata syaa, dan kapanpun Allah berkehendak. Nah, taib. Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari suara dan huruf. Iya. Tidak seperti orang-orang, atau tidak seperti anggapan orang-orang kullabiyah dan juga asyairah yang menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak menetapkan bahwa ucapan Allah, kalam Allah itu terdiri dari suara dan huruf. Iya. Mereka mengatakan bahwa Allah bisa berbicara. Namun, apa yang dibicarakan oleh Allah itu tidak bisa didengar. Iya. Karena tidak terdiri dari suara dan juga tidak bisa diidrok, ya, digapai, karena tidak terdiri dari huruf. Dipahami ya? Sehingga dari sini mereka menetapkan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu adalah hikayah. Ya, hikayatun an kalamillah. Ya, nukilan. Ya, hikayat. Tahu hikayat? Seperti apa ya? Seseorang itu menukilkan, ya, ucapan dari orang lain. Itu dihikayatkan. Ya. Sehingga lafadz-lafadznya itu bukan berasal dari Allah. Ya, namun makna yang dimaukan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari sini, ya, difahami bahwasannya Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan kalam Allah. Nah. Baik. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar ya. Walaisa bimakhluqin. Dan juga Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ya, karena kita katakan bahwa yang namanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kalamullah berarti sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, Al-Quran yang kita baca itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan Al-Quran secara lengkap. Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluqin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, ini definisi secara lengkap terkait prinsip Ahlus Sunnah terhadap Al-Quran. Bahwa yang namanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Minhu bada'a, darinyalah Al-Quran itu berasal, yaitu dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali Al-Quran tersebut kepada Allah pula. Nah, ya, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran dari ayat-ayat itu seluruhnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang kita baca itu merupakan sifat Allah. Dan suatu saat Al-Quran tersebut akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nanti di hari kiamat kelak akan didapati mushaf-mushaf, kemudian hafalan-hafalan Al-Quran yang terdapat di dada-dada manusia itu akan hilang semuanya. Iya. Akan hilang. Yang tersisa hanyalah apa? Tinta-tinta. Kertas yang tidak memiliki bentuk sebagaimana saat ini. Iya. Dipahami ya? Adapun tinta, kertas itu makhluk. Iya. Tinta dan kertas itu makhluk. Baik. Adapun yang ditulis dengan menggunakan tinta dan kertas, itulah kalamullah. Ya, yang akan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan sifat Allah. Iya. Dipaham ya? Kita baca Al-Quran. Naam. Dengan suara. Ya. Dan huruf-huruf. Ya, suara yang kita dengar itu makhluk. Iya. Suara, suaranya ya. Adapun yang dilafadzkan, itulah kalamullah. Nah, dipaham ya? Baik. Karena nanti ada sekte lafzi ya. Yang mengatakan bahwa lafzi bil Qur'an makhluk. Ya. Lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk. Nah. Ucapan ini apabila ditinjau dari satu sisi benar. Namun bila ditinjau dari sisi yang lain, salah. Nanti kita akan jelaskan. Baik, itu sedikit penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kata Imam Ahmad, Wal-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wala yad'afu an yaqul laysa bimakhluqin. Maka tidak susah bagi seseorang untuk mengatakan laysa bimakhluqin. Iya. Mengapa dikatakan demikian? Karena semata-mata mengatakan Al-Quran kalamullah itu belum cukup ya untuk mengatakan atau menggolongkan seseorang itu sebagai Ahlus Sunnah. Ya, karena seperti yang kita katakan di awal tadi, ada pihak-pihak yang meyakini bahwa Allah itu bisa berbicara. Iya. Seperti Kullabiyah dan Asy'ariyah di awal-awal ya. Adapun belakangan ini mereka sudah tidak meyakini Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Iya. Sekte Kullabiyah dan Asy'ariyah yang awal-awal ya. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, sifat berbicara. Wa anna kalamullah sifatun qa'imatun bidzatih. Bahwasanya ya, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara atau sifat kalam bagi Allah itu adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menetapkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan hikayat. Ya, hikayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi hikayat berarti bukan firman Allah. Iya. Baik. Itu nukilan, ya. Nukilan dari Malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata mereka. Barakallahu fikum. Apa yang ada sekarang ini dari yang kita baca itu adalah hikayat yang dihikayatkan oleh Malaikat Jibril, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Paham ya? Paham? Antum semua paham hikayat? Orang menukilkan ucapan orang lain. Iya. Ya, saya hikayatkan, ya, misalkan sebuah kisah dari fulan. Ya, artinya bukan dia yang mengucapkan ucapan tersebut. Ya, dia hanya sekedar menghikayatkan apa yang dia fahami dari ucapan seseorang. Ya, sehingga di sini berkonsekuensi bahwa Al-Qur'an itu ucapan makhluk. Ya, hanya saja mereka sekte awal Asy'ariyah dan Qulabiyah tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, mereka cuman menyebutkan Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamullah. Paham ya? Nah. Baik. Iya. Sehingga para ulama, apalagi di zaman Al-Imam Ahmad, ya, ketika mereka ingin mengetahui bahwa orang itu termasuk ahlus sunnah, maka tidak semata-mata cukup untuk kemudian dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, wajib baginya untuk menambahkan laisa bimakhluqin. Ya, karena seperti yang kita katakan tadi, semata-mata mengatakan Al-Quran kalamullah ini belum cukup. Ya, karena masih bisa ditarik ke sana kemari. Ya, tapi kalau kita menambahkan laisa bimakhluqin, bukan makhluk, maka ini sudah sangat jelas. Ya, keyakinan dia terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Difaham ya? Taib. Ya, di sana pula di zaman Al-Imam Ahmad ada namanya sekte Waqifiyah. Ya, tawakuf. Ya. Dikatakan sekte Waqifiyah karena dia tidak menambahkan dalam ucapannya kata laisa bimakhluqin. Hanya mencukupkan dengan ungkapan Al-Quran kalamullah. Ya. Maka Imam Ahmad mentabdi', ya, sekte ini. Mengatakan mereka termasuk dari sekte Ahlul Ahwa wal Bid'ah. Ya. Karena tawakuf yang mereka yakini. Ya. Mereka tidak memastikan apakah kalamullah itu makhluk ataukah bukan makhluk. Ya. Tidak berani. Nah, sehingga Al-Imam Ahmad mentabdi' sekte Waqifiyah ini. Dipahami ya? Baik. Fa inna kalamallah laisa biba'in minhu. Karena sesungguhnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala laisa biba'in minhu, bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Ya. Walaisa minhu syai'un makhluk, dan apa saja yang berasal dari Allah, ya, yang bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satupun yang dianggap sebagai makhluk. Iya. Dipahami maksudnya? Baik, jadi yang namanya kalamullah ini adalah sifat qa'imatun bidzatih, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang berada di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu yang berada dari di luar zat Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Ya. Dipahami ya? Paham? Paham? Baik. Sehingga dikatakan di sini fa inna kalamallah laisa biba'in minhu. Maka kalamullah, firman Allah itu bukanlah sesuatu yang terpisah, yang bersendiri dari Allah. Ya. Walaisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada satupun ya yang termasuk dari Allah itu dikategorikan sebagai makhluk. Nah, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi, maka berhati-hatilah engkau untuk berdebat dengan pihak yang mengada-adakan dalam permasalahan ini. Ya, yang membuat pemahaman baru dalam masalah kalamullah. Nah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan juga berhati-hati untuk tidak berdialog, bermunadharah. Ya, munadharah dengan orang yang berpendapat bahwasanya lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Ya, lafzi bil Qur'an makhluk. Atau keyakinan yang lainnya yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa man waqafa fihi, dan juga berhati-hati terhadap orang yang tawakuf, ya, itu sekte waqifiyah yang tidak mau terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Faqala, ya, sekte waqifiyah mengatakan la adri makhlukun au laisa bimakhluqin. Saya tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk. Ya. Wa innama huwa kalamullah, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Fahada sahibu bid'ah. Ya. Namun wa innama huwa kalamullah, namun Al-Qur'an itu saya yakini adalah kalamullah, kata sekte waqifiyah. Fahada sahibu bid'atin. Ya, maka kata Imam Ahmad, orang yang seperti ini keyakinannya itu adalah sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Ya. Mithlu man qala, semisal dengan orang yang mengatakan huwa makhluk. Ya. Orang yang tawakuf untuk menetapkan Al-Qur'an bukan makhluk, ini semisal dengan orang yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, jadi disamakan oleh Imam Ahmad. Enggak ada bedanya. Wa innama huwa kalamullah wa laisa bimakhluq. Yang benar adalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, ini ucapan Al-Imam Ahmad. Akan kita jelaskan atau akan kita bacakan syarah dari Syekh Rabi hafizahullah. Qala hafizahullah. Wa hadhihi al-qadhiyatu kama ta'rifun qadhiyah khatirah jiddan. Permasalahan ini sebagaimana yang kalian ketahui itu merupakan permasalahan yang sangat khatir. Ya, yang sangat berbahaya, ya, yang sangat sensitif. Nah, karena banyak sekali ya sekte-sekte itu yang menyimpang dalam perkara atau di dalam menyikapi Al-Qur'an dan juga sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bagus, ya. Niat mereka bagus, yaitu ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tasybih bil makhluk, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Namun cara yang mereka lakukan salah. Ya. Cara yang mereka lakukan salah, yaitu dengan menolak sifat yang sangat jelas, ya, ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan juga ditetapkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Nah, sikap yang benar adalah apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Ya, isbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Ya, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mempermisalkan sesuatu pun dengan makhluknya, serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kemiripan sifat-sifat Allah dengan makhluknya dengan tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Ini prinsip Ahlus Sunnah di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau merunut penyimpangan sekte-sekte yang ada, itu kebanyakannya diawali di dalam penyikapan mereka yang salah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dalam permasalahan asma wa sifat, ini jangan dianggap remeh. Ya. Jangan digampangkan. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat prinsipil. Ya, bahkan banyak orang yang menyimpang karena pemahaman mereka yang salah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita rutin mempelajari apa? Permasalahan tauhid, ya, khususnya tauhid uluhiyah. Kita sangat berhati-hati. Namun jangan sampai kita mengenyampingkan mempelajari tauhidul asma wa sifat. Ya, karena ini tidak kalah penting untuk dipelajari. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hal itu ditunjukkan oleh amalan para ulama yang membuat ya pembahasan khusus terkait masalah asma wa sifat ini. Ya, para ulama mereka membuat kitab yang membahas secara khusus perkara asma wa sifat. Ya, bahkan tidak jarang ya di antara mereka ada yang membuat bantahan-bantahan terhadap sekte menyimpang ya di dalam memahami atau meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau membuat kitab At-Tadmuriyah. Kitab Tadmuriyah, di situ beliau membantah secara mendalam ya ahlul falsafah, ya, orang-orang filsafat yang mana mereka menta'til, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita lanjutkan qadiyatul qaul bi khalqil Qur'an, yaitu permasalahan ya keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Qamat 'alaiha mihnatun 'azimatun li ahli sunnati wal jamaah. Pernah terjadi ya ujian yang sangat berat yang menimpa ahlu sunnati wal jamaah terkait masalah ini. Wa 'ala ra'sihim al-imamu Ahmad. Ya. Dan kejadian itu ya, yang paling masyhurnya apa yang menimpa al-imamu Ahmad. Ya. Kita mungkin semua sudah mengetahui dan pernah mendengar kisah mihnah yang menimpa al-imamu Ahmad rahimahullah. Di mana beliau ya dipaksa oleh khalifah penguasa pada saat itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Dan khalifah pada saat itu menjadikan akidah ini sebagai dustur, ya, undang-undang negara yang wajib untuk diyakini dan diamalkan. Ya, karena khalifah pada saat itu ya tertipu dengan pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Orang-orang dekat beliau ya ghafarallahu lahum itu memiliki pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, sehingga terpengaruh. Yang akhirnya ya pada saat al-Imam Ahmad di zaman beliau itu terjadilah fitnah yang sangat besar. Ya. Fitnah khalqul Quran. Waqa'a fiha as-sijnu wad-darbu wal-qatlu. Ya. Terjadi karena sebab ya masalah ini atau terjadi di masa fitnah tersebut ya para ulama dijebloskan ke dalam penjara ya, dicambuk atau bahkan ada pula yang dibunuh ya karena tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Qama bidzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah fi ahdil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wathiq. Ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka bangkit dengan mendakwakan pemahaman tersebut pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq billah. Ya, tiga khalifah. Ini terpengaruh pemahaman Mu'tazilah. Dan tiga khalifah ini ya atas dasar instruksi mereka Al-Imam Ahmad dihukum ya, diazab, disiksa. Fi ahdi salasati khulafa min al-Abbasiyyin umtuhinat al-ummah mihnatan 'azimah. bil Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ahli dhalal. Pada tiga masa kekhalifahan dari khalifah-khalifah Abbasiyin, umat Islam itu diuji dengan ujian yang sangat besar, yaitu ujian Jahmiyah atau pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, dan pemahaman menyimpang lainnya. Wa tasallatu ala ahli sunnah, ya, ahlul bid'ah berhasil unggul menguasai ahlus sunnah pada tiga generasi tersebut. Walakin kataballahu al-aqibata lilmuttaqin, namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesudahan akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena di akhir tersebut, ya, pada khalifah yang keempat, ya, setelah tiga khalifah ini wafat semua, kemudian digantikan khalifah siapa namanya, ana lupa. Pada saat itu beliaulah yang kembali, ya, memurnikan dasar negara menjadi apa, prinsip atau apa namanya, undang-undang sesuai dengan ahlus sunnah, sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Fasabara al-imamu Ahmad wa sabara wa tahammala ad-darba was-sijna wal-mata'ib asy-syadida allati la tutiquha al-jibal rahimahullah. Maka Imam Ahmad bersabar dan menyabarkan diri beliau di dalam menjalani ujian tersebut, ya, serta menahan, ya, segala cambukan, ya, dijebloskan ke dalam penjara dan juga kelelahan yang sangat luar biasa. Ya, beliau semua, beliau menanggung itu semua seorang diri. Ya. Allati la tutiquha al-jibal, yang mana itu semua tidak mampu di apa namanya? Didapatkan atau di astagfirullah dihadapi oleh al-jibal, ya, al-jibal sini mungkin maknanya para ulama, ya, pada saat itu jibalus sunnah, ya, para ulama yang lainnya berguguran, ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, saking kerasnya, saking dahsyatnya ujian pada saat itu. Namun Al-Imam Ahmad, beliau seorang diri, ya, berjuang mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Farafa Allahu makanatahu wa a'la manzilatah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, kedudukan beliau dan meninggikan derajat beliau di tengah-tengah manusia. Wa sara imamu ahli sunnati bihaqqin, dan beliau menjadi imamnya ahlu sunnah secara pasti. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bis sunnah wa rayati sunnah illa wa'tazza bi bintimaihi ila hadza al-imamu al-azim. Maka tidak ada satupun seseorang yang datang setelah beliau, ya, yang mengangkat kepalanya untuk membela sunnah dan mengangkat bendera sunnah kecuali dia akan mulia ketika menyandarkan dirinya kepada Imam Ahmad. Iya, ketika seseorang menyandarkan dirinya kepada Al-Imam Ahmad, kemudian dia membela sunnah, maka dia akan diterima oleh kaum muslimin. Iya. Baik. Wa 'azzallahu al-Islam bi Abi Bakrin yaum ar-Riddah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam, ya, dengan Abu Bakar pada hari di mana umat manusia murtad. Ya, jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka banyak sekali, ya, kabilah-kabilah yang murtad. Nah, kembali pada agama nenek moyang. Iya. Baik. Maka pada saat itu, ya, yang berjuang mengembalikan orang-orang yang murtad tadi ke dalam Islam, ya, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang mempelopori untuk mengajak mereka kembali masuk ke dalam Islam. Iya. Tapi terlebih khusus dalam urusan zakat, ya, ada pihak-pihak yang menahan untuk tidak mengeluarkan zakat karena mereka meyakini bahwa zakat itu dikeluarkan hanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun setelah beliau wafat sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Ya, ini pemahaman yang kufur. Iya. Maka pada saat itu sahabat Abu Bakar berinisiatif untuk memerangi mereka. Ya. Mendengar hal itu sahabat Umar bin Khattab mengingkari ya, keinginan dari sahabat Abu Bakar. Nah, bahwa mereka ini adalah kaum muslimin, enggak boleh kita perangi. Iya. Tapi sahabat Abu Bakar tetap pada prinsipnya, ya. Taib, yang akhirnya sahabat Umar bin Khattab itu tersadarkan bahwa prinsip yang benar adalah prinsip yang diyakini oleh sahabat Abu Bakar, ya. Sehingga ketika berhasil ya memerantas kaum musyrikin, kaum murtadin, maka pada saat itu Islam kembali jaya. Ya, sehingga dikatakan bahwa Abu Bakarlah yang mengembalikan kejayaan Islam, kemuliaan Islam. Baik. Wa bi Ahmad yaumal mihnah. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan Al-Imam Ahmad pada hari mihnah. Itu pada ujian ya, yang kita ceritakan tadi. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana hal itu dikatakan oleh sebagian salaf. Rahimahullah wa jazahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Sepantasnya bagi kita untuk selalu mendoakan beliau. Ya, karena bagaimanapun beliau menjadi penyebab ya Ahlus Sunnah itu tetap ada. Ya, kalau seandainya beliau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, tentu umat manusia akan mengatakan dengan ya perkataan yang sama. Sekalipun beliau tidak meyakini Al-Quran itu makhluk, hanya semata-mata mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka seluruh kaum muslimin itu akan mengucapkan ucapan yang sama. Karena pada saat itu beliau menjadi satu-satunya rujukan. Ya, apa yang keluar dari lisan beliau itu langsung diamalkan oleh kaum muslimin. Iya. Baik. Oleh karena itu para khalifah, tiga khalifah ini sangat berambisi untuk membuat Al-Imam Ahmad mengucapkan ucapan tersebut. Iya. Gak usah diyakini, sekedar diucapkan saja. Ya, karena mereka tahu pengaruh Al-Imam Ahmad sangat besar. Ya, tapi beliau tidak mengatakan kecuali kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat Islam jaya kembali ya setelah tiga khalifah tersebut meninggal. Ghafarallahu lahum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Baik, kita masuk pada pembahasan. Al-Qur'an was sunnah yadullani ala anna al-Qur'an kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam keduanya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an. Auhahu ila Jibril. Allah mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada Jibril. Naam. Wa Jibril ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Qur'an tadi kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kapanpun Allah kehendaki dan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah berbicara. Baik. Wa kalamuhu allazi la tafnihi albihar. Dan apa yang diucapkan atau yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa habis. Ya, walaupun tinta itu atau apa namanya laut dijadikan tinta. Ya, untuk menulis kalam Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bisa ya menulis secara keseluruhan. Saking banyaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Nah, iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Ya. Katakanlah, kalau sekiranya lautan yang ada di bumi itu dijadikan ya sebagai tinta untuk menulis seluruh kalimat-kalimat Allah, ya, ucapan-ucapan Allah, maka niscaya laut itu akan habis, ya, akan keburu habis sebelum menuntaskan, ya, untuk menulis seluruh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seandainya kita datakan laut yang semisal itu untuk kedua kali, sama pun, ya, tidak akan bisa menulis seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Iya, bagaimana bisa? Setiap saat Allah Subhanahu wa taala berbicara. Iya. Ada yang meninggal. Naam. Allah katakan kun. Iya. Naam. Berapa jumlah manusia? Iya. Berapa jumlah makhluk? Naam. Itu semua? Iya. Taib atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak tinggal mengatakan kun. Ya, maka terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Setiap menit, setiap detik atau mungkin kalau ada di bawah dari detik itu terjadi. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin ya seluruh ucapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditulis karena banyak sekali. Ya, karena banyak sekali. Nah. Barakallahu fikum. Fa min kalamihi al-kutub al-munazzalah. Dan di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan li islahil bashar, untuk memperbaiki tatanan kehidupan manusia, ya. Kitab Taurat, kitab Injil, Naam, kitab Zabur, ya. Demikian pula Al-Qur'an, itu semua adalah kalamullah. Wali hidayatihim wal inqadhihim minad dhalal, dan juga tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia serta menyelamatkan mereka dari kesesatan. Walil maqasid wal ghayat al hakima allati la ya'lamuha illahu subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk tujuan dan maksud-maksud yang hakim, ya, yang bijak, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadayat rububiyyatihi an yuhya ila ar-rusul wa yunazzila ilaihimul kutub litasluha biha hayatuhum wa tastaqima 'alayha hayatuhum wa yata'ahhaluna bi wahyi hadhihi al-kutub wal 'amal biha wa bi muqtadaha lidukhulil jannah wa mardati rabbil alamin. Baik. Iya, dan ini semua adalah bukti kasih sayang Allah dan juga hikmah darinya. Dan termasuk dari konsekuensi akan adanya rububiyah Allah, yaitu Allah memberikan wahyu kepada rasulnya, ya, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya agar, ya, umat atau apa namanya para rasul tersebut kehidupannya bagus, ya, dan istiqomah mereka, serta mereka menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab tadi itu sebagai dustur, ya, pedoman hidup, dan mengamalkan, ya, apa yang terdapat di dalam kitab tersebut serta menjalankan konsekuensi-konsekuensinya agar bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi al-hujjah wa yastahiqqu jazaa'al kafirin wal mutakabbirin wa huwa al-khulud finnar kama tahaddatsa Allahu an dzalik. Maka barang siapa yang menyelisihi kitab tersebut atau bahkan menolaknya, ya, kemudian ditegakkan hujah atasnya, maka dia berhak mendapatkan balasan orang-orang kafir dan orang-orang yang sombong, yaitu kekekalan di dalam neraka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu. Nah, ini sedikit penjelasan dari Syekh Robi terkait Al-Qur'an. Baik, ya, sudah setengah jam lebih. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan beliau hafizahullah tentang prinsip Ahlus Sunnah di dalam menyikapi Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.